Sini ya. Muga-muga borongane tambah oke, laris manis. Aku tak singgalah, terima mundur timbang loro ati. Audio Sound System, sahabat multimedia.